Apa alasan agama Islam tidak boleh mewariskan harta seseorang kepada anak atau kerabatnya yang sudah keluar dari agama Islam atau kafir istilahnya? Karena memang segala sesuatu di dalam agama kita semuanya itu tidak sah kecuali dengan Islam dulu. Ya, harus beragama Islam dalam masalah ibadah ya, kecuali kalau masalah sosial lain lagi. Misalnya sholat. Sholat dengan syarat-syarat yang kita ente paham rukun ini satu kitab ini hafal, tapi ente murtad keluar dari Islam, enggak sah sholatnya. Hatta ente sholat setengah jam. Puasa, ente puasa, masya Allah saya itu, tapi ente enggak Islam, cuma ngikut, enggak sah. Karena memang semua ibadah itu syaratnya pertama harus Islam. Nah, itu udah jelas karena memang kita membahas hukum Islam dan karena memang masalah warisan itu sudah diatur undang-undangnya di dalam hukum Islam, maka kita harus ikut hukum Islam. Yang mana hukum Islam mengatakan, nah, syarat seorang anak atau kerabat itu dapat warisan orang tuanya atau saudaranya ya harus Islam. Ini menurut hukum Islam, undang-undang Islam. Kalau misalkan saudaranya atau anaknya keluar dari agama Islam, enggak sah. Karena enggak syarat, enggak sesuai syarat. Kenapa alasannya demikian? Karena sudah Allah atur syaratnya harus Islam. Ya masa kita harus protes kalau Allah sudah ngatur? Ditanya lagi, emang alasannya apa? Ya Allah alam, pokoknya Allah bilang enggak boleh kecuali harus Islam. Jadi kalau misal anaknya, mudah-mudahan enggak ada semua di sini sebagai contoh saya. Ya kan anaknya murtad keluar dari Islam. Kalau orang tuanya meninggal, anak yang keluar dari agama Islam itu enggak dapat warisan. Jadi yang dapat bagaimana? Yang dapat saudara-saudaranya yang lain yang beragama Islam. Jadi jatah dia dikasihkan ke saudara yang lain. Jadi tidak boleh, tidak sah kalau dia itu keluar dari agama Islam. Begitu juga yang lain, persaudaraan agama keluar. Nah, jadi bukan dia nasabnya sudah terputus kalau sudah keluar dari agama Islam. Warisannya, lalu apa lagi? Tapi walaupun nasabnya terputus, bukan berarti dia itu bukan anak kita, bukan. Tetap diayomi, dinasihati, dikasih tahu. Kalau dia butuh pertolongan, kita harus bantu dengan niat. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke dalam agama Islam. Jadi itu jawabannya memang sudah ketentuan dari Allah, aturan dari Allah, habis Islam. Semua agama, apa semua amalan ibadah di dalam agama Islam, syaratnya untuk diterima harus Islam. Kalau enggak Islam, enggak sah. Ada orang, masya Allah, hafal Al-Quran. Sholat enggak pernah tinggal. Puasa enggak pernah putus. Tiap tahun haji. Zikir enggak pernah lepas. Tapi dia enggak Islam. Musyrik. Kafir. Non-Muslim. Kira-kira dapat pahala enggak? Enggak dapat. Kok bisa gitu ya? Enggak adil ya? Ada orang kuliah. 4 tahun dia kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Wah, nilai kuat terus. Tapi dia belum registrasi dari awal. Belum daftar. Loh kok bisa dapat nilai? Cuma ikut-ikutan doang. Masuk kelas ikut-ikut. Tapi dia enggak masuk ke kuliah itu enggak. Dia enggak ikut daftar. Dia enggak ikut apa bahasa kampusnya. Registrasi. Dia enggak ngambil formulir enggak. Cuma ikut masuk semester 1. Masuk semester 2. Masuk semester 3. Kira-kira di akhir semester dapat gelar enggak dia? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena dia enggak daftar di kuliah itu. Di kampus. Sama dengan Islam seperti itu. Nah itu jawabannya. Wallahu a'lam. Bisawab.